Cici. Mau sore keturun kebablasan, turungan tiba nih, tangi ciam rolesan. Tak oleh panganan, betengku ngelek, kulkas melemari, kabeh nang wisine.